Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masuk bab yang baru, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadzunub. Bab fadli tauhid, keutamaan tauhid. Dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Di lima pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Qarawi terkait tentang penjelasan hakikat tauhid dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid. Maka di lima pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui apa itu hakikat tauhid. Hakikat tauhid, urgensinya, dan bahwasanya tauhid adalah sumber kebahagiaan, bahwasanya tauhid adalah kewajiban di lima pertemuan sebelumnya. Maka sekarang di sini Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan keutamaan tauhid. Setelah di pertemuan sebelumnya atau di bab sebelumnya, beliau menjelaskan tentang hakikat tauhid. Maka inilah yang benar, yaitu menjelaskan dahulu hakikat sesuatu, kemudian dijelaskan keutamaannya. Adapun sebagian orang yang menjelaskan tentang keutamaan Islam, indahnya Islam, namun tanpa dijelaskan apa itu Islam, hakikat Islam, maka apa yang dia katakan, apa yang dia jelaskan dalam tulisan, dalam ceramah, dalam muhadarah dan yang lainnya, maka ini kosong akan makna. Orang banyak berbicara keutamaan Islam, Islam itu indah, Islam itu damai, tapi tidak dijelaskan hakikat Islam. Maka apa yang dia ucapkan itu seperti fata morgana. Akan dikira orang yang haus itu lahir. Maka yang terbaik ialah yang dikatakan oleh para ulama kita, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau Ya'anatul Mustafid, ketika mengomentari pembagian bab kitab tauhid ini, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan inilah yang terbaik. Menjelaskan dahulu hakikatnya, kemudian baru dijelaskan keutamaannya. Sebagian orang menyatakan keutamanya dahulu. Ini indahnya Islam, bahwasanya Islam ini, Islam itu. Tapi tidak dijelaskan apa itu hakikat Islam. Hakikat Islam. Maka Syekh menjelaskan hakikat tauhid. Maka kemudian seorang setelah mengetahuinya, maka Syekh memberitahukan kepada kita faedah, keutamaan bagi orang yang bertauhid. Bahwasanya tauhid memiliki fadl, memiliki keutamaan bagi sang ahli tauhid, bagi siapa saja yang bertauhid. Maka orang yang setelah mengetahui hakikat tauhid, dia akan bersemangat untuk mengetahui lagi lebih detail lagi tatkala dijelaskan bahwasanya tauhid memiliki keutamaan. Syekh di sini membawakan ayat di surah Al-An'am, ini terkait tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ayat ini umum, bukan hanya untuk Ibrahim dan kaumnya, namun seluruh makhluk. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan, wa lam yalbisu dan tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Dan mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini ya terkait tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat kaumnya, bahwasanya kaumnya menyembah kawakib, menyembah bintang-bintang yang ada di negeri Irak sana. Maka Nabi Ibrahim mendebat mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini, bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya, dan mereka mendapatkan petunjuk. Lihat, perhatikan di syarhul kalimat. Lihat, perhatikan di penjelasan kosakata, alladzina amanu. Amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, al-iman lugatan, iman secara bahasa. Secara bahasa. Secara bahasa adalah at-tasdiq. Adalah maknanya pembenaran. Maka kita tidak bisa menerapkan iman dalam kaedah beragama kita secara bahasa. Karena kalau secara bahasa cukup membenarkan. Membenarkan Islam, membenarkan Allah, membenarkan Rasul, membenarkan amal-amal, maka ini enggak cukup. Ya, ini secara bahasa. Sebagian ahli bid'ah mengambil definisi iman lugatan secara bahasa ini untuk diterapkan dalam beragama mereka, keyakinan mereka, i'tiqad mereka. Mereka adalah murji'ah, yaitu yang hanya membenarkan tanpa ada pengamalan, tanpa ada keyakinan, tanpa ada pengucapan. Ya, maka nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Qurawi, iman itu adalah qaulun wa amal, adalah ucapan, amal, keyakinan. Ya, nah ini iman. Iman tidak hanya membenarkan. Nah, membenarkan di sini secara bahasa saja. Secara bahasa. Wa syar'an, secara syar'i. Nah, inilah yang kita adopsi, yang kita imani, yang kita yakini, yang kita terapkan. Apa itu iman? I'tiqadun bil janan, yaitu meyakini dengan kalbu. Wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu, iman itu bisa bertambah dengan apa? Bita'ah, dengan ketaatan. Wa yanqusu bil isyan, dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini iman. Iman harus diucapkan, harus diyakini kebenarannya, dan harus diamalkan konsekuensinya. Gak bisa seseorang hanya mengucapkan. Kalau mengucapkan saja, munafik juga mengucapkan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ini orang-orang munafik telah datang kepada Nabi. Mereka mengucapkan kalimat iman. Mereka mengatakan engkau adalah Rasulullah. Wallah, Allah juga tahu engkau adalah Rasulullah. Dan Allah mengetahui, bersaksi bahwasanya kaum munafik itu berdusta. Karena dalam hati mereka mengingkari. Maka enggak cukup cuman mengucapkan. Harus di sini dengan keyakinan. Keyakinan enggak cukup juga. Keyakinan dengan ucapan enggak cukup. Mesti ada amal. Mesti ada amal. Konsekuensi-konsekuensi iman. Ya, konsekuensi iman. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya iman itu terbagi menjadi 70 sekian cabang. A'laha la kalimah la ilaha illallah. Yang paling tertingginya kalimat la ilaha illallah. Wa danaha, dan yang paling rendahnya apa? Imatatul adha. Adha atitorik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Perhatikan, kalimat yang iman yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini lisan. Ya, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan, ini amal perbuatan. Wal haya, amalan qalbu. Ini iman semua. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jangan malah ngasih gangguan di jalan. Ya. Markir kendaraan, kendaraan dia permanen di jalan. Wah, ini ngasih gangguan di jalan. Ya. Kalau enggak punya garasi, jangan beli mobil. Beli garasi dulu baru beli mobil. Atau kalau enggak punya garasi, enggak mampu beli garasi, sewa tempat. Ya, buat naruh mobil, jangan taruh di jalan. Orang Nabi nyuruh kita menyingkirkan gangguan di jalan, ini malah ngasih gangguan di jalan. Allah musta'an. Ya. Kemudian walam yalbisu, tidak mencampur adukkan. Maknanya apa? Yakhlitu, mencampur adukkan. Nah, ini nanti kisi-kisinya ya. Kisi-kisi yang nanti akan ada soal jawab di ya di akhir ya pembahasan ini. Imanahum, tidak mencampurkan iman mereka, yaitu tauhidahum, tauhid mereka. Mereka sudah mengesakan Allah dalam ibadah, tidak beribadah pada Allah, jangan dicampurkan lagi dengan apa? Bizulmin, dengan kedzaliman. Ya, dengan kedzaliman. Nah, ini ya. Nah, Syekh menjelaskan di sini bidzulmin itu maknanya apa? Bisyirk, yaitu dengan syirik. Kenapa bisa ditafsirkan dengan syirik? Karena Nabi SAW tatkala membacakan ayat ini di hadapan para sahabat kebingungan. Kata para sahabat, siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim wahai Rasul? Kita pernah berbuat zalim kepada diri sendiri, kepada orang lain, pihak lain. Pihak lain itu apakah manusia juga, apakah hewan, ya, atau makhluk Allah yang lain, atau benda-benda yang lain, kita pasti pernah berbuat zalim. Ya, kata Nabi SAW, alam tasma' qaula Luqman, apakah engkau tidak pernah mendengar ucapan Luqman alaihissalam kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah dalam ibadah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Nah, kezaliman yang paling besar itu kenapa kok bisa syirik bukan yang lainnya? Bukan berzina, bukannya membunuh, bukannya minum khamr, bukannya korupsi, ya? Kok bisa kesyirikan kezaliman yang paling besar? Perhatikan, para ulama menyebutkan bahwasanya syirik ya dikategorikan kezaliman yang paling besar. Lihat dari sisi bahasa kezaliman dulu. Az-zulm, zulmun ya, itu menurut asal bahasanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu di selain tempat semestinya. Ini secara bahasa makna zalim, menempatkan sesuatu di selain tempat semestinya, pada selain tempatnya. Nah, sedangkan syirik berarti maknanya apa? Wad'ul ibadah fi ghairi mawdi'iha, meletakkan ibadah pada selain tempatnya. Nah, ini namanya a'zamul zulm. Ya, kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena tatkala seseorang meletakkan ibadah kepada selain tempatnya, yaitu kepada Allah, dalam arti dia memberikan kepada selain Allah yang tidak berhak menerima ibadah tadi, maka berarti dia telah melakukan kezaliman yang paling zalim. Karena urusan yang paling penting bagi hamba, yang dengannya hamba diciptakan, adalah urusan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Nah, ini urusan yang paling penting. Urusan yang paling penting adalah ibadah. Penghambaan antara diri kita dengan Allah. Ya. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah, yang hadis kemarin, hadis Mu'ad, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Yaitu hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada selain Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kalau dia berikan kepada selain Allah, berarti dia telah meletakkan sesuatu pada selain tempat semestinya, yang ini adalah terparah. Kesalahan terparah. Kenapa? Karena sesuatu hal, perkara yang paling urgen dalam kehidupan kita ini adalah ibadah. Ibadah. Karena ibadahlah manusia dan jin Allah ciptakan. Ya. Nah, ketika dia salah menempatkan ibadah, berarti dia menempatkan sesuatu, itu berarti dia telah menempatkan sesuatu yang paling besar pada selain semestinya, berarti dia telah melakukan kezaliman, dan kezaliman terbesar adalah itu. Ya, kesyirikan. Bisa dipahami sini ya? Wa zulmu salah satu anwa. Dan kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama adalah asyirku, ini yang pertama, syirik, ini yang jelas tadi, yang sudah diterangkan. Ya, syirik itu apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah. Jadi yang namanya syirik itu jangan dipahami bahwa seorang beribadah kepada selain Allah, dia tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, ini kafir. Ya, nah, ini kafir, musyrikun. Nah, syirik juga ialah memberikan ibadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah. Bisa dipahami sini? Ya, sarful ibadah li ghairillah ma Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah. Ah, ini syirik. Ada orang sekarang dia sholat Isya, entar malam dia pesugihan, minta-minta ke jin, syirik, musyrik pelakunya. Ada orang dia sholat subuh, pagi-paginya dia sedekah laut, musyrik namanya. Ada orang haji, kemudian dia gunting apa? Kiswah, ya, Ka'bah untuk apa? Untuk penglaris, musyrik namanya. Ya. Ada orang sholat Idul Adha. Kemudian dia juga memberikan ibadah kepada Allah, domba dia, satu domba lagi dia berikan untuk nyiroro kidul atau untuk tumbal karena dia sedang membangun ya rumah, membangun infrastruktur atau yang lainnya, maka musyrik namanya. Hah? Musyrik namanya. Dia istighosah minta pertolongan dikala genting kepada selain Allah, yang selain Allah tadi tidak akan bisa memberikan dia pertolongan sedikit pun. yang tidak akan mampu memberikan solusi. Musyrik namanya. Kalau diberi istighosah, minta apa? Minta ya Allah masukkanlah saya ke surga. Ya dia ini muwahhid. Tapi kalau dia minta kepada selain Allah, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, selamatkanlah saya dari azab kubur. Musyrik namanya. Kenapa? Karena permintaan tersebut tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Kalau pada selain Allah tapi mampu, itu bukan musyrik. Boleh. Sebagaimana dahulu seorang dari kalangan Bani Israel sedang bertikai dengan seorang dari kalangan Kipti Mesir, kemudian dia minta tolong kepada Musa dan Musa menolongnya. Dan Allah sebutkan perbuatan tersebut sebagai istighosah. Allah Ta'ala berfirman, fastaghosahu. Ya, fastaghosahu, maka telah minta istighosah kepada Musa, kepada dia. Ya, seorang min syi'ati, dari kalangan kelompoknya Musa. Alalladzi min aduwih, untuk menghadapi dari golongan musuhnya. Allah sebut itu sebagai istighosah. Kenapa? Karena minta tolong, karena berkelahi kepada orang lain selain Allah, dia sanggup. Paham gak di sini? Nah, kalau yang tadi istighosah tadi, ya itu diberikan kepada selain Allah, musyrik namanya. Paham sini? Baik. Nah, ini syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah di samping dia beribadah juga kepada Allah. Nah, ini syirik. Pelakunya musyrik. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kedzaliman salah satu anwa, az-zulmu salah satu anwa. Yang pertama asyirku. Asani yang kedua zulmu syakhs li nafsihi. Yaitu kedzaliman seseorang terhadap dirinya sendiri, ya, terhadap dirinya sendiri. Dia mendzalimi diri dia sendiri. Semisal apa? Dia bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, dia mendzalimi diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia berarti telah mencemplungkan diri dia, menyemburkan diri dia ke dalam hukuman. Ah, ini namanya kedzaliman. Ya, dia berarti telah menghantarkan diri dia kepada laknat, kepada neraka, kepada had, kepada hukuman, sanksi. Berarti ini namanya zalim. Ya, ini namanya zalim. Bisa dipahami sini? Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin." Ya, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri pada hari kiamat. Merugikan diri mereka sendiri pada hari kiamat. Yaitu dengan apa? Terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, dia berbuat maksiat berarti dia menceburkan diri dia kepada ancaman azab. Ini berarti dia telah mengeluarkan diri dia dari jaminan keamanan. Berarti dia zalim. Nah, ini zalim terhadap dirinya sendiri. Bentuknya apa zalim terhadap diri sendiri? Bukan nampar-nampar muka sendiri, tetapi apa? Berbuat maksiat. Paham enggak di sini? Ya, kalau ditanya apa zalim terhadap diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Nah, yang ketiga, zulmu syakhsi li ghairihi, kedzaliman seseorang terhadap orang lain. Kedzaliman terhadap orang lain. Nah, ini juga zalim. Semisal apa? Semisal mengambil harta mereka atau menggibah mereka, mengadu domba mereka, mencuri mereka, melampaui batas terhadap mereka, kemudian apa lagi? Melanggar kehormatan harta darah mereka, menuduh mereka tanpa ya, tanpa bukti, dan yang lainnya, maka ini namanya menzalimi orang lain. Ya, menzalimi orang lain. Nah, ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kezaliman terhadap orang lain ini. Kemudian lihat di ayat lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Al murad bil amni, yang dimaksud dengan keamanan di sini apa? Al amnu min dukhulin nar idza lam yusirra ila alal kaba'ir ma'at tauhid. Yang dimaksud mereka akan mendapatkan keamanan di sini, ya. Perhatikan, ya. Tadi sudah paham ya, mendzalimi orang lain itu paham? Dalam bentuk apa tadi? Bermaksiat itu mendzalimi diri sendiri. Kalau mendzalimi orang lain, merusak kehormatan orang lain, mengambil hak orang lain, dan seterusnya. Ya, kenapa dikatakan zalim? Iya. Nah, karena nanti dia akan dibalas nanti. Ya, dia akan dibalas. Bahwasanya hal ini tidak akan dibiarkan oleh Allah sebegitu saja. Sampai kambing Zolim sama kambing yang lain, kambing punya tanduk, dia nyeruduk kambing yang gak punya tanduk. Itu zolim namanya. Kambing yang nyeruduk yang punya tanduk itu, mentang-mentang dia tanduknya panjang, dia seruduk yang gak punya tanduk. Di dunia mungkin, ya, di dunia yang kambing gak punya tanduk, namanya mazlum. Nah, yang punya tanduk, yang nyeruduk, namanya zolim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, latu'adduna hukuqa ila ahliha yaumal qiyamah, nanti akan ditegakkan hak-hak itu kepada sang pemiliknya, akan dibalas. Hatta yuqada li syati aljalja minasyati alqarna, sampai nanti ya, bahwasanya kambing yang enggak punya tanduk dahulu dia ditanduk di dunia, akan Allah ya berikan dia kesempatan untuk mengkisos, membalas ya kambing yang punya tanduk dahulu yang nanduk dia di dunia. Setelah dia puas, maka Allah berfirman kepadanya, kun turoba, ah, kamu jadilah kamu tanah lagi. Nah ini bentuk kezaliman kepada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Yang dimaksud dengan keamanan. Ya, yang dimaksud dengan keamanan di sini adalah kata Syekh Abdul Al-Qurawi. Kata Syekh Al-Qurawi di sini beliau menyatakan al-amnu min dukhulin nar, yaitu rasa aman dari ya dimasukkan dari masuk ke neraka. Kapan itu seseorang itu idalam yusirra 'alal kaba'ir ma'at tauhid? Apabila orang tersebut tidak melakukan dosa terus, dosa besar terus menerus. Ya, ini di samping tauhid yang dia punya. Dengan adanya tauhid yang dia punya, kalau dia tidak melakukan dosa besar, kalaupun dia melakukan dosa besar, dia bertaubat dan tidak mengulanginya. Lam yusirra, tidak terus menerus, maka dengan tauhidnya tersebut dia akan dibebaskan oleh Allah dari neraka. Dari neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, au al-amnu min khuludi finnar, atau rasa aman dari kekekalan di neraka. In kana musirran ma'a alal kabair ma'a tauhid. Ini kalau dia masuk neraka, jika dia terus-menerus berada dalam dosa besar tetapi dia punya tauhid. Nah, kalaupun dia divonis masuk neraka, maka dia tidak akan kekal. Karena kenapa? Dia punya tauhid. Yaitu dia beribadah hanya kepada Allah, tidak pernah memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Nah, ini kalau Allah jatuhkan dia vonis masuk neraka. Karena yang namanya ahlul kabair, pelaku dosa besar, dalam i'tiqad, keyakinan, akidah, ahlussunnah wal jamaah, di mana mereka? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Dengan hikmah Allah, kalau Allah kehendaki dia masuk neraka, tapi kalau masuk neraka tidak kekal. Kenapa? Karena dia punya tauhid, dia tidak pernah berbuat syirik. Dan dengan hikmah Allah bisa jadi dia diampuni secara otomatis tanpa masuk neraka. Ya. Nah, ini sesuai dengan hikmah Allah dan ini enggak ada yang ketahui kecuali hanya Allah. Ya, karena ini namanya tahta masyiatillah. Tapi kalaupun dia masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, mereka aman di akhirat dari sisi ini. Aman dari sisi apa? Aman dari sisi tidak kekal di neraka kalaupun dia masuk neraka. Dan kalau dia tidak melakukan dosa besar atau dia tidak terus-menerus melakukan dosa besar, maka dia akan dibebaskan sama sekali dari neraka. Bisa dipahami sini? Nah, ini kalau di akhirat. Di dunia apa? Di dunia ada kemutlakan keamanan. Keamanan dari musuh, keamanan dari peperangan, keamanan dari kegalauan, keamanan dari ya, ketakutan dan seterusnya. Makanya musyrikun, kafirun, mereka diberikan rasa takut oleh Allah sebulan perjalanan. Ya, padahal masih sebulan lagi perang berhadapan dengan musuh, dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah. Maka sebulan itu mereka sudah takut. Hah? Kenapa mereka dipenuhi, diliputi oleh ketakutan? Karena mereka tidak punya tauhid. Tidak punya tauhid. Dan ahlu tauhid, dia akan diberikan keamanan oleh Allah di dunia ini. Aman apa? Aman dari rasa takut yang demikian dan demikian. Seorang ahli tauhid tidak akan takut terhadap hal-hal yang mengancam dia. Kenapa? Karena dia tahu semuanya ini sudah diatur oleh Allah. Ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau aman di dunia. Ini aman di dunia nilainya besar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, ya mana lagi? Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ai humul ladzina araful haqqo fid dunya fa'amilu bih, yaitu mereka yang mengetahui kebenaran di dunia dan mereka mengamalkannya. Nah, ini poin plus kedua dari keutamaan tauhid, yaitu mendapatkan petunjuk. Petunjuk ya ikhwah. Jadi kata para ulama, itu poin plus pertama, rasa aman dari mana? Dari adab. Apakah itu dari adab sama sekali bebas, atau kalaupun masuk neraka bebas kekal, dia tidak akan kekal. Nah, yang kedua, dia dapat petunjuk. Petunjuk dari apa? Minad dolal, dari kesesatan. Ya, dari kesesatan. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan ibadah sedikit pun, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah sedikit pun, bahwa mereka di dunia mereka akan mendapatkan petunjuk dalam amal-amal mereka. Mereka beribadah kepada Allah ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ya, mereka selamat dari kesyirikan dalam amal. Amal mereka tidak ada noda-noda syiriknya. Ya, amal mereka tersebut tidak ada noda-noda syirik-syiriknya. Coba antum lihat ikhwah, antum perhatikan. Orang yang rajin pesugihan, orang yang rajin minta-minta itu ke pantai selatan, orang yang rajin sedekah laut, orang yang rajin ngasih tumbal, orang yang rajin ziarah ke makam wali, bukan cuma ziarah tapi minta ke makam wali, ke makam sunan, ke makam kiai, itu semua mereka adalah orang-orang yang hancur amalnya. Hancur dari sisi apa? Hancur dari sisi jauhnya dari petunjuk Rasulullah SAW. Mau survei? Kalau antum lihat, ya, kalau antum lihat pelaku bid'ah itu dia juga yang pelaku ibadah syirik. Pelaku bid'ah itu dia juga yang pelaku ibadah kesyirikan. Kenapa demikian? Gak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena asas pertama dia sudah langgar. Dia mencampurkan ibadah kepada Allah, keimanan kepada Allah dengan kesyirikan. Ketika dia mulai larung saji, sedekah laut, ngasih tumbal, pasugihan, besok, lusa, atau waktu yang akan datang, dia pula yang akan melakukan ritual-ritual bid'ah. Ritual-ritual bid'ah. Tidak percaya? Tidak percaya? Percaya? Oh gitu. Percaya omongan anak apa? Antum lihat sendiri. Sendiri. Nah. Tapi sudah paham sini ya, ini mananya. Asyarhul ijmali, ya, penjelasan global ayat ini. Yukhbirunallahu, kata Syekh Al-Qarawi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, annaman wahhadahu, bahwa siapa saja yang mentauhidkannya, yang mengesakan Allah dalam ibadah, walam yakhlit tauhidahu bisyirkin, dan tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, fa innallaha qad wa'adahu, maka Allah telah menjanjikan untuknya, bisalamati min dukhulin nar fil akhirah, yaitu dengan keselamatan dari masuk neraka di akhirat. Ini dengan syarat apa? Jika dia tidak terus-menerus melakukan dosa besar, dan dia menghadap Allah dalam keadaan sudah bertobat atau terbebas dari dosa besar. Tapi kalau orang yang datang kepada Allah membawa dosa besar, terus menerus melakukan dosa besar, atau belum bertaubat dari dosa besar, yang di dunia dia dihukumi sebagai mukmin yang kurang imannya, sebagai fasik, di akhirat dia tidak ada jaminan pasti bebas dari neraka. Yang ada jaminan untuk dia ialah kekal dari neraka. Artinya kalaupun dia masuk neraka, berdasarkan hikmah dari Allah, dengan keputusan Allah yang tadi disebut tahta masyiatillah, maka dia tidak akan kekal di neraka. Paham sini ya? Karena Syekh hanya menyebutkan di sini wa'adahu bisalamati min dukhulin nar fil akhirah. Ya, dan Allah menjanjikan dia keselamatan dari masuk neraka di akhirat. Padahal tadi sebelumnya Syekh sudah menjelaskan rasa aman itu yang dimaksud rasa aman itu dua hal, ya, dua hal. Bagi ahli tauhid yang tidak melakukan dosa besar, atau yang membawa taubat dari dosa besar, atau tidak menerus melakukan dosa besar, nah ini dia yang selamat dari neraka. Taib, barakallahu fiik. Kemudian wasayuwaffiquhu ila siratil mustaqim fid dunya, kemudian Allah akan memberikannya taufik ke jalan yang lurus di dunia, ke jalan siratul mustaqim. Maka dia beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas sunnah. Adapun orang-orang yang enggak mendapatkan jaminan dapat hidayah ini disebabkan kesyirikan mereka, disebabkan perbuatan mereka mencampur adukkan ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah, akhirnya ibadah mereka di atas kesesatan, bukan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu dia. Kalau antum lihat orang yang melakukan pesugihan, dia juga yang melakukan amal-amal bid'ah. Dia juga, iya. Dia juga. Enggak percaya? Dia hajatan pakai pawang hujan. Lihat tuh, dia minta ke pawang hujan. Allah biarkan, terkadang itu istidraj buat dia. Enggak hujan, biarin ya, biar dia semakin sesat. Ya. Kan yakin tuh dia, benar juga ini ya. Enggak hujan. Dia promosi lagi. Kalau mau hajatan hubungi nih pawang saya. Top share katanya. Subhanallah. Dia meyakini rububiyah ini, lihat rububiyah ini. Yang mengatur alam semesta ini dia meyakini ada selain Allah, yaitu jin, ada pawang. Subhanallah. Dukun, dia datang ke dukun namanya pawang. Terkadang Allah biarkan. Ya, Allah biarkan terkadang. Sehingga awan, ya, Allah biarkan setan-setan menggerakkan awan, ya, ke bawah bumi yang ada hajatan tadi. Dari si musyrik tadi. Si musyrik tadi kan minta ke pawang. Namanya siapa? Musyrik. Namanya si musyrik. Ya. Musyrik bersekutu dengan togut yang disebut pawang. Nah, togut. Nah, setan bawa awan. Ya Allah biarkan. Allah biarkan ya malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa hujan, Allah biarkan. Ya, gampang sekali malaikat Israfil ya menghabisi jin-jin tersebut. Tapi Allah biarkan. Ini sebagai istidraj buat mereka. Nah, mereka ketika melakukan pawang hujan kayak begitu, besoknya ibadah, ibadahnya gimana? Di atas sunnah atau di atas bid'ah? Hah? Di atas bid'ah. Dia juga yang paling rajin kenduri kematian. 3, 7, 10, 20, 40, 1000, 100. Haul. Udah 10 tahun dah haulnya. Ada lagi. Dia juga itu. Dia juga ya. Dia juga. Hah? DDL. Dia lagi. Dia lagi. Hah? Dia lagi. Enggak percaya. Ya Allah. Hah? Saya gini-gini pernah survei loh. Iya. Dulu. Kuntu fitil kal bid'ah. Ya, saya dulu pernah di bid'ah tersebut. Ya. Ketika waktu itu saya ikutin kajian kitab tauhid, masih bid'ah ikut kajian kitab tauhid. Saya ikutin kajian kitab tauhid. Ya di Selasa, hari Selasa siang dulu di Al-Furqan DDII. Ya, DDII, bukan LDII, DDII, LDII. LDII sesat menyesatkan ya, wah. Mubtadi, di Keramat Raya. Di Keramat Raya. Dewan dakwah. Tiap Selasa siang. Dulu di situ. Saya ikutin masih bid'ah. Ya, kajian kitab tauhid. Ya, dan Riyadhus Shalihin. Saya ikutin. Pematerinya Ustaz Yazid. Dulu 2000 awal. Nah, saya ikutin pakai kitab Arab karena saya udah belajar bahasa Arab dari dulu. Ya, dari SMA udah belajar bahasa Arab. Memangnya antum di sunnah enggak belajar bahasa Arab juga? Udah jenggot, udah apa? Mas, yang penting bertauhid ya. Jangan sampai ditipu setan ya. Enggak apa-apa, udah bertauhid. Nah, tipu setan ntar itu. Ya. Jangan, mesti maju, mesti berkompetisi. Nah, ya, saya baca ayat ini, pas dibacakan ayat ini saya penasaran. Iya kali ya. Coba saya lihat ya di sekitar saya yang suka mengamalkan ritual-ritual kesyirikan. Besok juga dia juga pelaku bid'ah. Hah? Pelaku bid'ah. Oh, ini benar ayat ini nih. Hah? Dia juga tuh yang rajin melakukan ritual kesyirikan, dia juga yang ngelakuin bid'ah-bid'ah. wah ini benar ini. Ini benar nih ayat ini. Ya, walaupun enggak butuh survei ayat Allah udah benar. Nah, waktu itu kayak namanya juga belum ya belum paham ya, belum paham. Wah, ini benar ini. Ini benar ini. Ya. Taibar kalau begitu. Kemudian mana lagi? Faedahnya apa? Faedahnya saya semakin yakin dengan kebenaran isi kitab tauhid itu aja dulu. Kitab tauhid ini kan dicapai dulu apa? Wahaboy. Ah, wah, ini berarti benar ini, ya. Isi kitab ini nih, enggak keliru nih orang-orang yang nyesat-nyesatin nih. Ah, itu aja dulu. Ya. Taib, mana lagi tadi? Al-fawaid, faedah. La sihhata lil iman ma'a syirki. Ya, iman tidak sah kalau disertai kesyirikan. Ini enggak sah. Ya, walaupun sedikit. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba mengkiaskan dengan najis yang masuk ke air yang di bawah dua kullah. Padahal najisnya sedikit, maka najis yang sedikit tersebut menjadikan air tersebut menjadi najis. Ya, antum masuk masak setungku besar sop kambing nanti tuh, sop kambing enak. Antum panggil koki yang paling top. Antum masak setungku besar sop kambing. Masukinnya tinja secuil. Hah? Kelas. Matruk langsung ditinggalin. Iya enggak? Sahih. Oh, langsung kelas. Ya. Ah, kan dikasih tahu. Ya. Ya kan? Udah dikasih tahu masih mau antum. Masih mau dikasih tahu. Kambingnya yang masuk ke tungku besar itu gak main-main. 3 ekor sekaligus. Udah dipotong-potong. 3 ekor masuk sop. Kasih tinja sedikit. Gimana coba? Hah? Nah, itu begitu juga tauhid. Ini kias ini dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba. Ya? Begitu tauhid. Loh kan saya cuma syirik sekali. Kata dia. Saya cuma pesugihan sekali kok. Ibadah kepada Allah banyak. Ibadah pada Allah 60 tahun kata dia. Nah, sholat gak kehitung. Sehari aja 5. 5 kali 60 tahun banyak. 5 kali sebulan aja 150. Kali 12 banyak. Itu baru setahun tuh banyaknya tuh. Kali 60 tahun banyak banget. Nah, hitung diri dah. Hitungnya diri. Nah, kata dia pakai kalkulasi itu. Saya sholat saya ini gak kehitung. Belum lagi kata dia, PD-nya. Saya kan pernah Lailatul Qadar dapat. Ya. Itikaf dapat terus. Kalau itikaf dapat 1000 bulan. Kali sekian. Masa buat syirik sekali aja gak diampuni? Nah, itulah. Hah? Itulah makna pernyataan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal hadis kemarin. Wa haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Perhatikan kalimat syai'an. Yaitu hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sedikitnya atau banyaknya, besarnya atau kecilnya. Syirik asghar atau syirik akbar. Ya, banyak atau sedikit. Nah ini. Jangan dibilang, "Oh, saya kan cuma pesugihan sekali." Memang gak tobat. Tapi masa gak diampuni? Nah ini. Sudah menodai tauhid. Inilah yang dimaksud di ayat. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmi. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman. Udah ngerti sini? Ya. Kemudian mana lagi tadi? Asani yang kedua. Tasmiyatus syirki zulman. Nah, ini dinamakannya syirik sebagai kedzaliman. Ya, dinamakannya syirik sebagai kedzaliman. Dari sisi apa tadi syirik sebagai kedzaliman? Ya. Dari sisi apa? Karena dia sudah perhatikan makna zalim itu apa sih? Zalim itu adalah maknanya wad'u syai' fi ghairi mawdhi'iha. Meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Nah, syirik juga demikian. Berarti apa? Wad'ul ibadah fi ghairi mawdhi'iha. Menempatkan ibadah pada selain tempatnya. Ibadah adalah perkara yang paling penting, urusan yang terpenting nomor satu dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Nah, berarti ketika berbuat syirik, berarti dia telah melakukan kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Nah, ini penamakan syirik sebagai kezaliman. Jadi kalau ada, perhatikan ya, kawan. Kalau ada pelaku, orang yang membunuh 1000 nyawa. Ya, 1000 nyawa. Plus orang ini berzina dengan ibu kandungnya, dengan saudari-saudari kandungnya. Ya, dengan pelacur. Nih, sudah nih. Kemudian dia minum khamar, mabuk khamar itu tiap hari, bahkan penjualnya lagi. Ya. Dia berzina itu dengan istri tetangga yang dosanya lebih besar. Ibu kandung, naudzubillah. Kemudian putrinya, saudarinya, dia zinain semua. Dia membunuh banyak orang dan nyuruh orang lain bunuh. Ya. Perhatikan, dalam keadaan dia mengakui itu semua adalah haram. Dia beribadah, dia sholat. Dan dia meyakini bahwasanya tidak boleh ibadah diperuntukkan untuk selain Allah. Ibadah yang diperuntukkan untuk Allah. Dia sholat, dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Dengan seorang yang lemah lembut, baik kepada tetangga, ya, ahli ibadah, sering naik haji, tapi musyrik. Musyriknya apa? Ah, dia nyembelih untuk jin. Ya, sebagai syarat. Kemudian apa lagi? Dia melakukan larung saji buat Nyi Roro Kidul. Misalkan satu aja. Mana yang paling zalim antara yang tadi, yang ngeri tadi dengan yang ini? Yang mana? Yang kedua. Kenapa? Karena itu semua bukan syirik. Kezalim ya, dosa besar iya. Kemaksiatan iya, kemaksiatan pada puncak-puncaknya betul. Tapi antum harus tahu kimahnya, nilainya itu. Ya, nilainya. Kalau enggak paham berarti enggak ngerti tauhid. Ngerti enggak sih? Koruptor, dia ngambil semua bukan cuma uang negara. Uang antum juga diambil sama dia. Kalau ada kemarin orang asing ya, orang asing yang jadi WNI mencuri duit negara 35 triliun. Honggo namanya. Tahu nama aslinya siapa tuh? Nah, kemudian sebelumnya dia punya salap sebelumnya. Ya, Edi Tansil. Nah, sekian triliun yang korupsi triliun-triliunan, ya. Itu kan dia juga orang-orangnya, ya enggak? Agamanya dia juga. Terus ada seorang muslim yang kayak begitu juga, taruhlah. Dia bertauhid. Ya, dia mungkin hawa nafsu dia, keduniaan dia, segala macam tertipu oleh dunia, dalam keadaan dia meyakini itu haram. Namun tipuan dunia dia ambil sikat juga. Kita akan melaknat dia. Namun sebelah kita orang datang ke dukun. Sebelah kita orang pesugihan, sebelah kita minta-minta kepada ya, selain Allah, kepada kuburan keramat, minta-minta di situ. Mana yang paling kita laknat? Hah? Yang koruptor atau yang ini? Yang musyrik. Yang musyrik. Kalau kita banyak melaknat yang ini, berarti kita enggak paham ya, apa itu hakikat tauhid, hakikat syirik. Ya, bukan maknanya kita menafikan kedzaliman, kejahatan yang sebelah sini, enggak. Tapi lihat mana yang paling arfa, paling tinggi. Ya, kedzalimannya. Ngerti sini ya, mana yang adlam, yang lebih zalim. Nah, barakallahu fikum. Tapi berikutnya lagi, anna man lam yakhlit imanahu bisyirkin fahuwa aminun minal adab. Bahwa orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, dialah aman dari adab. Aman dari adab perlu dirinci lagi tadi ya. Itu dua hal. Kalau dia pelaku dosa besar dan dia difonis oleh Allah, taruhlah difonis, saya ulangi lagi, tahta masyiatillah, dengan hikmah Allah ternyata dia difonis. Karena ada kemungkinan dia dibebaskan. Taruhlah dia difonis masuk neraka, itu dia akan aman dari kekekalan. Ya, aman dari kekekalan. Yang kedua, saya ulangi lagi enggak apa-apa ya, biar terus nempel. Yaitu kalau dia ahli tauhid ini, sang ahli tauhid ini, dia bukan ahli kabair, bukan pelaku dosa besar. Kalaupun dia pelaku dosa besar, dia bertobat sehingga status di dunia saja sudah terangkat status fasik menjadi status mukmin, ya, mukmin yang sempurna imannya. Walaupun fasik mukmin, tapi mukmin naqisul iman, yang kurang imannya. Nah, kalau dia dengan tauhidnya, maka dia ini yang diselamatkan Allah dari adab. Nah, dan bukan cuma dari adab saja, para ulama menyatakan dari ketakutan di dunia, dari musuh dan seterusnya. Ya, Perhatikan Rasulullah SAW dibebaskan rasa aman ketika musyrikin Quraisy mengejar ke dalam goa bersama Abu Bakar, yang kata Abu Bakar, wallahi law abasara ahaduhum ila qadamihim, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke kaki mereka, la absarana, pasti mereka akan melihat kami, pasti mereka akan melihat saya dan Rasulullah, kata Abu Bakar. Ketakutan luar, ketakutan sekali Abu Bakar, ya mau dibunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau khawatir, Allah bersama kita. Kenapa Rasulullah tidak takut? Ya, kenapa Rasulullah SAW tidak takut? Ya, karena Allah memberikan rasa aman. Abu Bakar berarti, hah, gimana? Belum enggak, Abu Bakar enggak ahli tauhid. Enak aja Abu Bakar bukan ahli tauhid. Namun ini sebagai hikmah. Hikmahnya demikian. Kalau Abu Bakar juga enggak takut, wah, berarti enggak perlu diajarin lagi dong. Terkadang ada hikmahnya begitu, kayak Rasulullah SAW sholat lupa. Ya, jadi kan ada hikmahnya. Hikmahnya, oh, jadi tahu kita kalau kita lupa gimana? Nah, ada sujud sahwi dan seterusnya. Ngerti sini ya? Taib, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Munasabatul ayah li tauhid. Wah, ini belum selesai satu ayat belum selesai ini. Udah hampir sejam ya. Ya. Kelamaan ya tadi kejelasinnya ya. Pas-pas aja. Nah. Oh, jadi selama ini tegang ya. Jujur banget Pak Kasino. Jadi selama ini tegang Pak Kasino ya. Hatinya bergetar. Ya. Ya, munasabatul ayat tauhid. Hubungan ayat ini dengan tauhid. Haitsu dallatil ayatu. Nah, ayat ini dalat menunjukkan ala anna man mata, bahwa barang siapa yang mati ala tauhid, ya, mati di atas tauhid, tidak berbuat syirik. Dia beribadah hanya kepada Allah. Wa taba minal kabair, dia selamat dari dosa besar. Kalaupun dia melakukan dosa besar, dia bertobat. Salima min adabin nar, maka dia akan selamat dari adab neraka. Wa man mata musirran alal kabair, dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia terus-menerus melakukan dosa besar, ma'at tauhid, tetapi dia bertauhid, dia tidak berbuat syirik, salima minal khulud finnar, maka dia selamat dari kekekalan di neraka. Ini kalau dia pun diponis masuk neraka. Ya, al-munaqasyah. Ya, lihat di sini dialog. Ya. Ya, ada pertanyaan biasa, israh al-karimatil atiyah. Coba jelaskan kalimat sebagai berikut. Ya, kosakata berikut. Nah, boleh nyontek sebagai murojaah kita. Alladzina amanu. Apa yang dimaksud amanu? Hah? Ah, apa yang dimaksud dengan iman berarti? I'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ah, wa yanqus bil ma'ruf, bil isyan. Ini kalau ini pendapat yang bertentangan dengan murjiah. Ya. Karena ini semua adalah iman. Ya, amalan iman. Ya, amalan hati iman. Amalan lisan iman. Ini iman semua. Ya. Dan amal adalah iman. Qaulun wa amalun, iman itu. Dan amal bukan syarat penyempurna iman. Karena sebagian orang kontemporer menyatakan amal syarat penyempurna iman. Ini pendapat murjiah. Pendapat yang keliru. Kalau dikatakan amal syarat sempurnanya iman, berarti syarat, ya, berarti syarat itu kharijal masyrut, di luar yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan adalah iman. Yang dipersyaratkan adalah apa? Iman. Nah, amal syarat dari iman. Berarti amal ini yang di luar dipersyaratkan. Berarti amal bukan bagian dari iman. Nah, ini pendapat murjiah. Bisa dipahami sini? Maka ahli sunnati wal jamaah meyakini cukup dengan ini aja. Apa itu iman? I'tiqadun bil janan. Meyakini dengan kalbu. Kemudian, wa qaulun bil lisan. Mesti mengucapkan. Ya, mesti mengucapkan. Jangan sampai enggak. Abu Thalib dulu meyakini. Ya, Khalid, Al-Walid ibn Mughirah meyakini. Bapaknya Khalid bin Walid. tapi enggak mau mengucapkan mati dalam keadaan kafir. Ya. Nah, maka mesti i'tiqad, jangan cuman mengucapkan, munafik mengucapkan tapi enggak mau meyakini, maka kafir mereka. Ya. Nah, juga amalun bil arkan, mesti mengamalkan. Ya, jangan sampai enggak mau mengamalkan. Oh, yang penting hatinya baik, yang penting saya ini buat apa pakai jilbab, buat apa saya sholat. Nah, ini murji'ah. Hah? Apalagi kalau bilang buat apa sholat, kufur dia, kufur dia, mengingkari wajib. Ya, naudzubillah. Kalaupun dia nggak mengingkari sekalipun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah, dia murtad keluar dari Islam kalau nggak mau sholat. Oh, kan khilaf ulama, ya khilaf. Syafi'iyah kan juga ada yang berpendapat nggak murtad, iya. Bahkan ini muktamad, iya. Tapi muktamad Syafi'i, orang yang nggak sholat itu dihukum pancung wajib oleh pemerintah. Kalau pemerintah enggak melakukannya, pemerintah dosa besar. Wajib dihukum orang yang enggak sholat. Sholat berlentang-lentang apa gimana? Sholat dan muktamad dalam mazhab Syafi'i dua kali sholat. Dua kali sholat maksudnya apa? Dia enggak sholat zuhur. Lihat, sampai waktu asar, berarti ini sudah lewat nih waktu adaan. Sampai waktu qodaan, asar sampai maghrib dia enggak sholat juga. Menjelang maghrib yang tidak mungkin dia bisa sholat dua kali. Ya, maka dia diambil, ditangkap, dan pemerintah wajib mengeksekusinya. Enggak kafirin kok, cuman kami penggal. Nah, enggak, kami kan Syafi'i yang mu'tamad. Ya. Kami bukan Hanbali gitu kan. Tapi kami pancung. Ya. Kalau sebagian Syafi'i ya, murtad plus pancung. Nah. Hanbali juga demikian. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau mengamalkan ini, penting ini sholat. Ya, sholat. Ya, karena enggak ada amal yang dapat menyebabkan kufur kalau ditinggalkan selain sholat. Ini perkataan seorang tabi'in yang dinisbatkan kepada para sahabat. Ya, sahabat enggak pernah memandang ada amal yang menyebabkan kufur murtad kalau ditinggalkan selain sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdulladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar." Ya, siapa yang meninggalkan sholat berarti dia kufur. La hadza fil Islam liman taraka shalah, kata Umar bin Khattab. Enggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Baik, berikutnya mana lagi tadi? Yalbisu. Apa mana yalbisu? Yakhlitu. Mencampur adukan. Imanahum. Apa maksudnya? Tauhidahum. Tauhid mereka. Ya. Muhtadun. Apa maksudnya? Muhtadun. Mereka yang mengetahui kebenaran di dunia dan mereka mengamalkannya. Nah. Kemudian Isra'al ayata syarhan ijmalian. Coba jelaskan ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya, dengan penjelasan yang global. Apa maksudnya? Coba saya minta Ibnu. Ayo Ibnu. Ayo Ibnu. Ibnu beraninya kalau rame-rame doang kan? Nah, sekarang sendiri ayo. Nah. Ayo Ibnu. Ayo baca tuh, ada punya bukunya kan? Nyontek enggak apa-apa dah. Itu membaca, ya, apa tadi terjemahnya? Allah mengabarkan bahwa barang siapa yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah menjanjikan keselamatan. Jadi apa? Dari masuk neraka dan kekekalan neraka, kemudian Allah akan memberikan taufik ke jalan Siratul Mustaqim. Dalam artian dia tidak akan berbuat bid'ah dalam amal-amal di dunianya. Baik, ini penjelasan ringkas ayat di atas. Kemudian, istakhrij fa'idatain minal ayah. Ya, coba sebutkan dua faedah dari ayat, ma'adzikr ma'akhad. Disertai dengan sumber pengambilan faedah tadi. Faedah yang pertama tadi apa? La sihata lil iman ma'asyir. Iman tidak sah, kecuali ya, jika bercampur dengan kesyirikan. Apa dalilnya? Ya. Mana antum berdalil dengan ini? Hah? Mana? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ah, baik. Ini wajhul istidlal ini. Kemudian, apa faedah yang kedua? Tasmiyatu syirik bizulman. Dinamakannya syirik dengan kezaliman. Yaitu mana syahidnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dengan kesyirikan. Baik, masya Allah. Waddih munasabat al-ayati lil bab. Coba jelaskan hubungan ayat ini dengan bab fadlut tauhid wa mayukafiru minadzunub. Apa hubungannya? Ya. ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mati di atas tauhid, bertobat dari dosa besar, dia akan selamat dari azab. Atau kalaupun dia mati dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar, tapi dia bertauhid, dia akan selamat dari kekekalan di neraka. Ini bagi bahas bab-babnya, bab fadli tauhid wa ma yukafiru minad dzunub. Bab keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, taib ya, cukup kali ya. Nanti kita akan lanjut lagi Jumat depan insyaallah. Ya, bagi yang mau bertanya silahkan tafadhalu.